Thank you. biarkan tangan. Hai daun yang kering, kukulah meninggalkan tangkai. Layang jauh ditiup angin senja, biarkan tangis nan mengiba janji suci yang diucapkan kini berderai seketika. aku bersemi di awal musim betapa mesranya kisah cinta. Bunga-bunga berkembang begitu pun cintaku, indah warna merenung diri. bagai fata morgana. Cinta remaja dekat dalam ingatan. Kisah cinta remaja bagaikan sekutu lama mekar lagi setiap hari. Kisah cinta remaja bagai sekutu bunga. Bila kita berhenti kan layu selamanya. Kisah cinta I'm

bagai kerabu tanpa kemudi. Apakah kau balas cintaku itu dan berjanji sayang?

betapa pedih ketika itu. Kau pergi dan berlalu. Dikala cinta kita bersemi, sesubur bunga mawar.

ku pergi dan berlalu. Dikala cinta kita bersemi, sesubur bunga mawar. Kepergianku kini sayang, bukan lara di ujung suka, tapi pedih di ujung cinta. Moga kau bahagia, moga kau bahagia.